Wanita ini terfitnah dengan seorang yang bernama Nasr bin Hajjaj, sehingga bahasa mereka untuk melupakan bayangan-bayangan fitnah seperti itu biasanya dengan khomer di masa-masa jahiliyah. Maka dia menyatakan, apakah bisa aku mendapatkan khomer untuk melupakan, atau adakah jalan aku bertemu dengan Nasr bin Hajjaj? Maka Amirul Mukminin, falamma asbaha sa'ala anhu, ketika pagi harinya bertanya-tanya, siapa itu Nasr bin Hajjaj? Fa idza huwa min Bani Salim, ternyata dia adalah seseorang dari kalangan Bani Salim. Fa arsala ilaihi, maka diutuslah seseorang untuk memanggilnya, suruh dia kemari. Fa atahu, maka datanglah dia. Fa idza huwa min ahsanin nasi sya'ran wa asbahahum wajhan, ternyata dia adalah orang yang paling bagus rambutnya dan paling ganteng wajahnya. Fa amarahu Umar an yatumma sya'rahu, maka Umar pun menyuruh dia untuk memotong rambutnya karena bikin fitnah. Fa fa'al, maka dia mentaati perintah Amirul Mukminin, motong rambutnya. Fa kharajat jabhatuhu fazdada hasanan, setelah dipotong rambutnya terlihat jidatnya semakin ganteng, semakin menarik. Fa amarahu Umar an ya'tam, maka diperintahkan oleh Umar untuk memakai imamah. Ya'tam, memakai imamah. Fa fa'al, maka dilakukan juga, pakai imamah. Fazdada hasanan, bertambah ganteng dengan imamah. Faqala Umar, la walladhi nafsi biyadih, la tujami'uni bi ardin ana biha, tidak, sungguh demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, jangan engkau berada di mana aku berada. Fa'amara lahu bima yuslihuhu wa sayyarahu ila al-Basrah, maka diperintahkan kepadanya sesuatu yang memperbaiki dia agar jangan membuat fitnah, kemudian diutus, ditugaskan ke Basrah supaya jauh. Khonibina azakumullah, kalimat tamma yatummu adalah jazzahu, mengambil sebagian rambutnya atau memotong rambutnya. Sedangkan ya'tam adalah lubsul imamah, memakai imamah. Asyahid min hadhihi riwayah, yang menjadi bukti dalil dari riwayat ini adalah bagaimana Umar wa amthaluh dan yang semisal beliau dari para salaf tidak mau dekat atau memandang orang-orang yang seperti itu, yakni pemuda tanggung yang amrad, apalagi memiliki paras yang menarik. Ini fitnah. Artinya tidak hanya wanita, apalagi wanita tentunya sudah jelas dalilnya dalam Quran wa sunnah. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim, katakan kepada orang-orang beriman untuk menundukkan pandangan mereka ya terhadap para wanita. Katakan juga kepada para wanita untuk menundukkan, yaghuddna min absarihinna, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka terhadap laki-laki karena fitnah. Tetapi ternyata amrad, ahdath, juga ada fitnahnya, sehingga para salaf menghindar, menjauh. Khun ibn a'azakumullah, qala, dikatakan dalam kitab lain, dalam Su'abul Iman, dinukil pula oleh Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa, ucapan ba'dud tabi'in, ucapan sebagian tabi'in. Tidak disebutkan satu persatunya karena banyak, bukan satu. Ba'dud tabi'in, sekian banyak tabi'in berkata, ma ana ala syababin nasik min sab'in yajlis ilaih bi akhwafa minni alaihi min hadathin yajlis ilaih. Tidak ada yang paling aku khawatirkan bagi seorang pemuda, sungguh kalau dia duduk dengan binatang buas, aku tidak lebih takut daripada dia duduk dengan seorang amrad. Dua-duanya berbahaya. Duduk di dekat binatang buas berbahaya, tapi duduk dengan amrad akhwaf, lebih dikhawatirkan, lebih menakutkan. Aku khawatir, dan lebih aku khawatirkan daripada dia duduk dengan binatang buas. Lebih aku khawatirkan kalau dia duduk dengan amrad, dengan murdan, laki-laki yang berparas cantik, laki-laki yang berparas cantik, gak ada jenggot, gak ada kumis. Khanifidin a'azakumullah. Ini barakallahu fikum ucapan para tabi'in yang dinukil oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, termasuk juga dalam kabair. Berkata Sufyan Al-Thawri, masih dalam majmu' fatawa juz ke-11, menukil ucapan Sufyan Al-Thawri rahimahullah dan juga Bishr Al-Hafi rahimahumallah, semoga Allah merahmati keduanya, Sufyan Al-Thawri rahimahullah dan Bishr Al-Hafi. Qal inna ma'al mar'ati syaitanun wa ma'al hadathi syaitanan atau syaitanain. Bersama perempuan ada satu syaitan, dan bersama murdan, bersama ahdath, ada dua syaitan. Lebih banyak syaitannya. Mengapa demikian? Tentunya pernah kita singgung bahwasanya wanita memang fitnah. Mafhum ma'lum. Dan kalau engkau bersama wanita ajamiyah yang bukan mahramnya, orang semua akan menegurnya. Kamu kok bisa demikian-demikian? Iya kan? Tapi kalau bersama laki-laki, bahayanya orang tidak ada yang kemudian menyatakan dengan ucapan-ucapan teguran. Sehingga lebih berbahaya mana? Khonifidina azakullah, kamu masuk ke kamar pun gak ada yang nanya. Kamu duduk berduaan di bawah pohon pun gak ada yang nanya. Laki-laki sama laki-laki. Tetapi ternyata ini lain, karena dia amrod, karena dia ahdath, maka syaitannya dua kali lipat. Ma'al mar'a syaitan wa ma'al hada syaitanan. Sehingga perlu diperingatkan bab khusus dalam masalah ini, karena fitnah yang seperti ini melanda banyak pondok pesantren. Bahkan Rasulullah SAW al-afiyah, dulu pernah ada salah satu pondok pesantren yang guru-gurunya dari mereka, dari banyak lulusan gontor, itu hampir setiap orang punya teman, punya pasangan. Fulan pasangannya ini, fulan pasangannya itu, fulan pasangannya ini. Dari kelas yang di atas dengan kelas yang di bawahnya, yang mereka istilahkan dengan sigor, dengan kibar. Setiap kibar punya pasangan dari sigor. Astagfirullah. Astagfirullah. Dan itu di pondok pesantren yang mempelajari ilmu agama, mempelajari qala Allah dan qala Rasul. Kok bisa? Ternyata salah satu sebabnya, banyak sebab lain, salah satu sebabnya mereka tidak mengetahui bab ini. Bahwa para salaf pun berhati-hati dari ahdats. Para salaf pun memperingatkan bahaya murdan. Tidak sebaliknya. Beberapa aliran sufiyah berkata, kalau bersama perempuan banyak larangannya, kalau bersama laki-laki gak ada larangan, walaupun sampai keluar mani, kata mereka. Astagfirullah. Min aina laka hadza ya sufi? Dari mana kamu mendapatkan dalil seperti itu, wahai sufi? Kata siapa? Mereka tidak membahas. Kata siapa para salafus salih tidak membahas? Dibahas. Bahkan sampai Amirul Mukminin sangat takutnya. Jangan kau berada di mana aku berada di situ. Khawatir, takut terfitnah dengannya. Demikian pula para tabi'in menyatakan, sungguh aku melihat seorang pemuda duduk bersama murdan, lebih aku khawatirkan daripada dia duduk bersama harimau atau binatang buas. Demikian pula dikatakan oleh Sufyan Tsauri dan Bishr al-Hafi, mal mar'a syaitanun wa ma'al murdan mal ahdas syaitanan, dua syaitan. Qala Ibn Taymiyyah rahimahullah, kana Malik ibn Anas yamna' dukhul al-murd majlisahu lis-sima'. Ibn Taymiyyah menceritakan bahwa Imam Malik, Malik ibn Anas, melarang masuknya murdan di majlisnya. Fahtala Hisham fadakala fi ghumarin nas. Tiba-tiba ada seorang yang bernama Hisham membuat hilah supaya bisa masuk. Dia sembunyi-sembunyi di tengah-tengah manusia. Fi ghumarin nas, di kumpulan manusia. Mustatiran bihim, dengan sembunyi di belakang mereka. Wahuwa amran, dan dia amran, belum tumbuh jenggotnya. Fasami'a minhu 16 hadithan, maka dia sempat mendengar 16 hadith. Fa'ukhbiru bidhalika Malik, maka Imam Malik diberitahu. Fadarabahu 16 sawtan, akhirnya anak itu dicambuk dengan 6 kali cambukan, 16 kali cambukan, sesuai dengan jumlah hadis yang dia dapat. Faqala Hisham, maka pemuda tadi, Hisham namanya, menyatakan, laitani sami'tu mi'at hadith wadarabani mi'at saut, duhai kiranya aku menerima 100 hadis dan aku dipukul 100 kali, tidak apa-apa. Anak ini semangat mencari ilmu, hanya saja dia masih terlalu kecil, masih ahdath murdan, maka Imam Malik tidak suka, dilarang. Ternyata dia melanggar, sembunyi-sembunyi hadir. Maka ketika dicambuk 16 kali karena jumlah hadis yang dia dapat 16, dia menyatakan, duhai kiranya aku mendapatkan 100 hadis, tidak apa-apa aku dipukul 100 kali cambukan. Ini juga menjadi pelajaran bahwa para ulama dalam keadaan berhati-hati dengan murdan. Wa qala aidan, berkata juga rahimahullah Syekhul Islam, kana Sufyan ats-Tsauri la yada amrad yujalisuhu. Masih dalam sumber yang sama, Majmu' Fatawa juz ke-11, yang ini juz ke-15, halaman 375. Kata Syekhul Islam, Sufyan ats-Tsauri dulu la yada amrad yujalisuhu, tidak mau ada amrad duduk bersamanya. Aib, malu dia duduk sama amrad atau datang amrad kepadanya. Imma dia menyuruh bapaknya atau dengan cara yang lain. Tidak mau bermajlis dengan amrad. Qala Abu Ali Al-Hasan Ibni Ali Ibni Bandar Az-Zanjani rahimahullah, kana Ahmad Ibni Salah yamtani' alal murd min riwayatil hadithi lahum ta'affufan. Diriwayatkan pula oleh Abu Ali Al-Hasan Ibni Ali Ibni Bandar Az-Zanjani rahimahullah, menceritakan bahwa Ahmad Ibni Salih tidak mau ada murdan ahdats hadir mengambil hadisnya di majlis dia. Ta'affufan, karena menjaga diri, menjaga kehormatan, ta'affuf. Wa nafyan lidh-dhinnah an nafsihi, dan juga menghilangkan prasangka-prasangka orang terhadap dirinya. Maka dia tidak mau ada murdan di majlis dia. Wa kana Abu Dawud Sijistani yahdhur majlisahu. Ternyata di sana ada Abu Dawud Sijistani yang hadir di majlisnya mendengarkan ilmu hadis daripadanya. Dan dia memiliki anak yang amrad. Memiliki anak yang amrad. Abu Dawud menginginkan anaknya ini mendapatkan hadis juga, dan dia tahu kemampuan anaknya bisa ditanding dengan yang lain. Maka dia membuat hilah. Wa 'arafa 'adatahu fil imtina' 'alaihi min ar-riwayah. Dan dia tahu gurunya Ahmad bin Shalih ini kebiasaannya tidak mau ada amrad hadir. maka dia mengatakan pada anaknya, ikat ini di leher, di janggutmu, di dagumu, diikat seperti jenggot di dagunya, supaya bisa hadir. Maka hadir bersama anaknya dengan jenggot palsu. Qala liyatawahham multahiyan, agar dikira berjenggot. Thumma ahdara al-majlis wa asma'a juz'a, hadir di majlis mendengarkan satu juz sekian hadis. Fa ukhbira asy-syekh bidzalik, ternyata gurunya Ahmad bin Shalih diberitahu oleh seseorang bahwa ada si fulan membawa anaknya yang murdan dengan pakai jenggot palsu. Faqala li Abi Daud, maka berkatalah gurunya kepada Abu Daud rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka, para ulama yang semangat mencari ilmu, semangat mendidik anaknya, dan para ulama yang sangat berhati-hati dengan murdan, semoga Allah merahmati mereka semuanya. Dia berkata, amithli yu'mal ma'hu misla hadha, apakah orang sepertiku kau perlakukan seperti itu? Maka bapaknya berkata, ayuhas syekh, wahai syekh, la tunkir alayya ma fa'altu, jangan kau ingkari perbuatanku. Wajma ibni hadha ma'asyuyuh, silahkan kumpulkan anakku ini dengan semua syekh yang hadir ini, para ruwat, para rawi-rawi, dan silahkan dites. Kalau anakku tidak bisa mengimbangi mereka, silahkan larang. Maka dikumpulkan para syuyukh kibar dengan anaknya. Qala fajtama'a ta'ifatun min asy-syuyukh fata'arrada lahu hadzal ibn mutarihan. Maka dikumpulkan para syaikh tadi dengan anak murdan ini. Ternyata ketika dites, ghalabal jami' bi fahmi, anak ini bisa mengalahkan semuanya, hafalannya, semua yang dia dengar dia hafal. Ini bukan anak sembarangan. Tetapi walam yarwi lahu syai' ma'a dzalika syai'an min haditsi. Walaupun demikian, syekh menyatakan tidak, aku tidak akan meriwayatkan hadis kepada anak ini. Khanifirina azakumullah, mungkin kalian berpikir kenapa? Bagaimana kalau anak ini berkata pada orang lain, aku mendengar Ahmad bin Shalih berkata, langsung yang mendengar, kamu bertemu Ahmad bin Shalih? Berdua? Ya kalau ngomong, mungkin dalam hatinya saja, Ahmad bin Shalih ternyata bergaul dengan murdan, aib. Mereka gak mau itu. Sehingga dia katakan tidak. Artinya bukan tidak boleh belajar, silakan dia meriwayatkan dari bapaknya, jangan dari saya. Haddatsani abi an Ahmad ibn Shalih, kan begitu. Tetap tidak diizinkan oleh syekhnya. Wa hasala lahu dzalikal juz al awwal, maka anak ini hanya mendapatkan satu juz saja. Qala syekh, wa ana arwihi, dan saya meriwayatkannya. Wa kana ibnu Abi Daud yaftakhir, dan anak ini membanggakan satu juz tadi. Haddatsani, khanifirin azakumullah, membanggakan yang satu juz tadi, karena yang lainnya semuanya an abihi, kecuali satu juz itu dia mendapatkan sanad yang ali, sanad yang ali. Demikianlah mereka para ulama berhati-hati dengan al-murda. Qala Fathul Musili rahimahullah, dia berkata sebagaimana dinukil dalam kitab Talbis Iblis, dan juga dalam kitab Al-Istiqamah, dan juga dalam kitab Majmu' Fatawa juz ke-11 dan juz ke-15. Qala Fathul Musili rahimahullah, sahibtu 30 syaikhan, aku berkawan dengan 30 syekh, 30 guru ulama. Kanu ya'udduna minal abdal, yang mereka ini dianggap sebagai wali-wali karena ilmunya dan kesolehannya. Dianggap abdal, dianggap wali. Kulluhum awsani, semuanya mewasiatkan kepadaku dengan wasiat. Inda firaqi iyahum, ketika aku memisahkan diri dari mereka atau ketika aku meninggalkan mereka, mereka semua berwasiat dengan wasiat yang hampir sama. 30 ulama, awliya, abdal, orang-orang saleh, semuanya memberikan wasiat kepadaku. Qalu, mereka semua berkata kepadaku, qalu li ittaqi mu'asyaratal ahdath wa mukhalatatuhum, hati-hati dari berkawan dengan anak-anak murdan, hati-hati jangan bercampur dengan mereka, jangan bergaul dengan mereka. Qanifidina azakumullah, tidak pantas. Apalagi kalau ternyata dia sudah ditokohkan sebagai ustaz, umurnya sudah 50 tahun, jalan berdua dengan murdan bukan adiknya, bukan anaknya, bukan saudaranya. Safar berdua, nginap di hotel berdua. Kalau ada orang yang menuduh, jangan salahkan yang menuduh. Apa ndak ada temanmu yang seangkatan denganmu kok ngambil anak kecil? Mereka 30 ulama berwasiat kepada beliau, kepada Fathul Musili, semuanya mewasiatkan kepada aku, hati-hati jangan bergaul dengan murdan. Qala al-Junayd ibn Muhammad rahimahullah dalam kitab Al-Maqsadul Arsyad dan juga dalam kitab Majmu' Fatawa, Al-Junayd ibn Muhammad rahimahullah berkata, ja'a rajulun ila Ahmad ibn Hanbal, datang seseorang kepada Ahmad ibn Hanbal, yakni Imam Ahmad rahimahullah, wa mahu gulamun amrad hasanul wajh, orang itu datang kepada Imam Ahmad membawa anak muda Amrad dalam keadaan ganteng, hasanul wajh, wajahnya bagus, berparas, cantik. Faqala lahu man hadzal fata, kata Ahmad, siapa anak ini? Faqala rajul, orang itu menjawab, ibni, ini anakku. Faqala la taji'u bihi ma'aka marratan ukhra, jangan sekali lagi kau bawa anak ini ke sini. Falamahu ba'du ashabi, dia dicerca oleh teman-temannya juga, kamu sih ngapain bawa anak? Faqala Ahmad, ala hadza ra'ayna asyakhana, perhatikan ucapan Imam Ahmad, ala hadza ra'ayna asyakhana, seperti ini aku melihat guru-guru kami dulu. Maknanya bukan hanya beliau, jadi jangan ada yang berkata, ah berlebihan itu si Imam Ahmad, jangan mengatakan seperti itu. Lihat Sufyan ats-Tsauri, lihat Bishr al-Hafi, lihat Ahmad ibn Saleh, lihat 30 ulama tadi, dan lihat Imam Ahmad pun mengatakan, ra'ayna asyakhana, kami melihat syekh-syekh kami juga seperti itu, menjauhkan. Ada tempatnya sendiri, ada kelasnya sendiri mereka. Jangan dibawa bersama syuyukh, jangan dibawa bersama syuyukh. Oleh karena itu, barakallahu fikum, di pondok-pondok pesantren pun hendaklah dipisah anak-anak dewasa dengan anak-anak kecil. Jangan kumpulkan satu kamar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak suudzon pada mereka, tapi suudzon kepada syaitan. Kita yakin syaitan haris bersungguh-sungguh untuk menyesatkan umat, apalagi yang sedang menimba ilmu akan digoda oleh syaitan lebih dahsyat. Apalagi di tempat-tempat yang mempelajari tauhid wa sunnah yang lebih ditakutkan oleh syaitan, maka dia akan menggoda, akan memfitnah mereka agar gagal belajarnya dengan berbagai macam fitnah-fitnah syahwat, fitnah-fitnah syahwat. Dipisah saja, kita pernah ngalami. Malam-malam bangun, si anak dewasa ini ke tempat anak-anak. Sekali mungkin mau ke kamar mandi, dua kali mungkin dia anu mungkin dia mau berwudu salatul lail. Ternyata ada anak yang laporan, "Ustaz, saya tiap malam diganggu oleh syaitan." Diapain? Kayak direp-rep gitu. Ditindih. Dikira setan. Anak kecil ini polos sekali bilangnya. The jin. Siapa? Enggak tahu, hanya hitam saja, gelap. Ternyata anak tadi yang pindah tadi itu, yang keluar tengah malam itu, astagfirullah, astagfirullah, tidak ada maaf, keluar. Orang tuanya mengatakan demikian, sebentar, ini bukan maaf tidak maaf, minta ampun pada Allah Ta'ala, Allah akan memaafkan. Tetapi kami tidak percaya lagi, itu masalahnya. Silakan, minta ampun pada Allah Ta'ala, perbaiki diri, tapi jangan di sini. Khun ibn a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, jangan anggap remeh masalah ini, karena kasusnya sudah banyak terjadi di mana-mana. Apalagi munculnya dajajilah, para dajjal, kadzabun, para pendusta, dengan atas nama agama menyatakan tidak mengapa. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Iblis dan iblisah. Setan laki dan setan perempuan. Belagak seperti kiai dan kiaiyah. Menyatakan dengan kalimat-kalimat yang menunjukkan bolehnya dan mendukung LGBT. Assalamualaikum. Kadzabun, para pendusta, dhalal. Orang-orang sesat. Khonibin a'azakumullah, kembali kepada ucapan para ulama. Qala, ala hadza ra'ayna asyakhana wa bihi akhbaruna an aslafina. Masih belum selesai ucapan Imam Ahmad. Demikianlah kami melihat guru-guru kami, dan demikianlah guru-guru kami mendapatkan wasiat dari guru-gurunya. Dua generasi. Imam Ahmad membawakan guru-gurunya, dan juga membawakan guru-gurunya, guru-gurunya. Lihat kalimatnya. Hakadha atau ala hadha ra'ayna asyakhana. Demikianlah kami melihat guru-guru kami. Wabihi akhbaruna an aslafihim. Dan demikian pula mereka meriwayatkan kepada kami dari guru-guru mereka. Masya Allah. Khamidina azakullah dari salaf. Memperingatkan agar hati-hati, jangan bawa lagi kemari. Anna Hasan ibn Razi al-Bazzaz ja'ila Ahmad ibn Hanbal, datang kepada Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, wa ma'ahu ghulamun Hasanul Wajh, dan bersamanya seorang anak Hasanul Wajh yang cantik parasnya. Fatahaddatsa ma'ahu sa'ah, kemudian dia berbicara dengannya beberapa saat. Falamma arada an yansarif, ketika dia mau pergi, qala lahu Ahmad, ya Aba Ali, wa ya Aba Ali, la tamshi ma'a hadzal ghulam fi at-tariq. Ya Abu Ali, engkau jangan berjalan di jalan bersama anak ini. Faqala ya Aba Abdullah, ibnu ukhti. Ya Aba Abdullah, ini kunyahnya Imam Ahmad. Wahai Abu Abdullah, ini anaknya kakakku perempuan, kakak saudaraku perempuan, ponaan, mahram. Kalau perempuan pun mahram, apalagi laki-laki, gitu maksudnya. Qala wa inkan, kata Imam, walaupun, jangan berjalan bersamanya di jalan. La ya'saman nas fika, jangan sampai manusia berdosa karena kamu. Lihat pandangan seorang ulama. Jangan sampai manusia berdosa karena kamu. Apa maksudnya? Manusia jadi salah sangka gara-gara kamu. Akhirnya kan berdosa. Wah, sama murdan. Mau pacaran kali itu. Mau berduaan kemana itu. Akhirnya manusia berdosa gara-gara kamu. Membikin orang salah sangka, membikin orang salah paham. Jangan berjalan bersamanya. ya Aba Abdullah ibnu ukhti wa in kan, walaupun la ya'thamu an-nas fika aw li alla yadhunna bika man la ya'rifka wa la ya'rifuhu su'a, jangan sampai manusia menyangka kepadamu yang tidak kenal kamu dan tidak kenal dia akan berprasangka kepada kamu dengan su'a, dengan prasangka yang salah, prasangka yang jelek. Ternyata engkau memiliki aliran LGBT, ternyata engkau gay, ternyata engkau begini, engkau begitu. Khana bin na'azakumullah, ini dinukil dalam kitab Talbisul Iblis dan juga dalam Al-Mughni dan juga dalam Majmu' Fatawa dan juga dalam Al-Kaba'ir. Qala Yahya bin Ma'in, yang berikutnya ucapan Yahya bin Ma'in rahimahullah, ma tama'a amrad an yashabuni wala Ahmad ibn Hanbal fi tariq, enggak ada seorang amrad pun yang mau berjalan bersamaku, demikian pula bersama Imam Ahmad di jalan. Artinya orang-orang amrad, anak-anak muda sudah tahu semua bagaimana kehati-hatian Yahya bin Ma'in dan bagaimana kehati-hatian Ahmad ibn Hanbal. Ma tama'a amrad an yashabuni, tidak ada seorang amrad pun yang yatma', yang menginginkan untuk berjalan bersamaku. Sudah tahu semua keadaan para ulama. Masih dalam sumber yang sama, Talbis Iblis halaman 275 dan Majmu' Fatawa juz ke-15 halaman 376. Wa qala Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah, idza ra'aytumur rajul yulih bin nadhar ila al-ghulam al-amrad fattahimuh. Kata Sa'id bin al-Musayyib rahimahullah, kalau engkau melihat seorang laki-laki yulih an-nadhar, mengulang-ulang pandangannya kepada anak muda murdan, anak muda yang belum tumbuh jenggot, yang berparas ganteng, dan beberapa ulama di dalam riwayat disebutkan bahwa mereka takut dengan anak-anak orang kaya dan anaknya para raja. Mengapa? Saya pernah penasaran, kenapa mereka takut? Ternyata dalam beberapa keterangan-keterangan para ulama, karena biasanya anak-anak orang kaya dan anaknya para raja parasnya seperti perempuan, bersih, ganteng, cantik. Nah, walaupun laki-laki. Khana bin na'azakumullah, kembali pada kitab. Qala, kalau ada seseorang yang mengulang-ulang pandangannya kepada anak muda, anak murdan, fattahimu, maka tuduhlah dia. Muttaham, tertuduh. Artinya tertuduh dalam masalah kesolehannya, sehingga kalau meriwayatkan hadis, ini orang suka pandang-pandang murdan. Kalau mengulang-ulang, lihat lagi, lihat lagi, lihat lagi, lihat lagi. Demikian kata Sa'id bin al-Musayyib rahimahullah. Masih dalam sumber yang sama. Qala Sa'id bin al-Musayyib, selanjutnya ucapan Al-Hasan ibn Dhakwan rahimahullah, qal la tujalisu awlad al-aghniya fa inna lahum suwaran ka suwarin nisa wa hum ashadd fitnatan min al-adara. Ini diantaranya yang kita sering dengar dari ucapan para ulama, la tujalisu awlad al-aghniya, jangan kalian bermajlis dengan anaknya para orang-orang kaya, fa inna lahum suwaran kasuwarin nisa, karena mereka memiliki paras seperti paras perempuan. Entah pakai apa mereka itu. Ada krim sore, krim malam, ada krem bat, ada facial, ada apa lagi? Enggak tahu. Diapain wajah mereka itu? Kok sampai bisa bersih mengkilat putih seperti wajah perempuan? La tujalisu awlad al-aghniya, jangan kalian bermajlis dengan anak-anak laki-laki para orang-orang kaya, fa inna lahum suwaran kasuwarin nisa, karena wajah-wajah mereka bentuknya, parasnya seperti para wanita. Wahum ashadda fitnatan minal adara, maka mereka lebih dahsyat fitnahnya daripada perawan-perawan. Adara, perawan-perawan. Dan sudah dijawab tadi, mengapa lebih dahsyat? Karena dia laki-laki. Setannya mengatakan, laki-laki ini tak apa-apa, pegang aja. Laki-laki, gandeng, tak apa-apa, peluk juga tak apa-apa. Kok kita biasa sama laki-laki, kefal beker, peluk-pelukan, tempel-tempel pipi, tak apa-apa. Laki-laki, syaitan akan lebih mudah menggoda, karena dia laki-laki. Ini fitnahnya lebih dahsyat. Ikhwani fid din, azakumullah. Dikatakan qala ba'du at-tabi'in, berkata sebagian para tabi'in, kanu yakrahuna an yahidda ar-rajul an-nazar ila al-ghulam al-jamil. Kata para tabi'in, dulu mereka para ulama yakrahun, tidak suka, an yahidda ar-rajul an-nazar, kalau seseorang memandang terus-menerus atau berulang kepada gulam al-jamil, kepada anak yang ganteng, anak yang berparas bagus, putih bersih seperti perempuan. Qala an-Najib ibn Siri rahimahullah, kana yuqal, bahwasanya dikatakan, la yabitu ar-rajul fi baitin ma'al murd, jangan sekali-kali seseorang bermalam di satu rumah bersama seorang murdan. Jangan sekali-kali bermalam. Di sinilah catatan penting bagi para pengurus-pengurus pondok pesantren. Catatan penting bagi kita semuanya. Dalam safar, sering kita bermalam di satu tempat bersama teman-teman kita. Kalau kita bawa temannya murd, berarti engkau akan terjebak bermalam bersama murd. Dan itu berbahaya. Iyakum la yabitu ar-rajul fi baitin ma'al murdan, jangan sekali-kali seorang bermalam di satu tempat, di satu rumah bersama murdan. Unda, walaupun satu rumah tapi kan kamarnya berbeda. Iya, berbeda, tetapi tidak ada halangan bagimu untuk berpindah ketika syaitan membisikkan bisikan-bisikan. Siapa yang menghalangi? Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang memperingatkannya, enggak ada orang ketiga. Itu berbahaya. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biasanya tolong pijat saya. Itu paling sering. Dan itu terjadi pada beberapa orang. Alhamdulillah bukan ahlu sunnah, tapi pernah saya tahu dia. Dan anak itu yang cerita, saya disuruh mijet Ustaz, kemudian begini, kemudian begitu. Audzubillah minasyaitanirrajim. Syaitan. Kalau untuk memanggil tukang pijat perempuan mungkin sangat jauh. Kenapa sangat jauh? Ada rasa malu, ada rasa takut, ada fitnah, ada sekian macam penghalang-penghalang. Tapi ini laki-laki muridnya sendiri. Orang tidak ada yang suudzon. Apalagi di zaman sekarang, yang bab ini jarang dibahas. Sehingga masyarakat tidak menganggap pada apa-apanya. Oh, silakan saja. Biasa itu. Kenapa enggak cari tukang pijat yang jenggotan, yang tangannya besar, gede, kuat, kamu macam-macam dipiting, cekek, macam-macam. Iya kan? Sengaja carinya murdan, santrinya yang masih kecil. Setelah itu, na'udzubillah, dia perlakukan seperti perempuan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa man karrara an-nazar ila al-amrad wa nahwahu aw adamahu wa qala inni la anzur li syahwatin kadzib fi dzalik. Kata beliau, siapa yang mengulang-ulang pandangannya kepada seorang anak amrad, anak murdan, atau terus menerus memandangnya, kemudian berkata inni la anzur li syahwa, aku tidak memandang karena syahwat, kadzibun fi dzalik, orang itu berdusta. Kalau mengulang-ulang pandangannya atau memandang terus-menerus kemudian berkata saya tidak memandang dengan syahwat, kadzib, dia berdusta. Fa innahu idza lam yakun ma'ahu da'in yahtaju ma'ahu ila an-nadhar, karena kalau tidak ada daya tarik atau faktor pendorong dia memandang terus-menerus, enggak ada faktor pendorong dia melihat berulang-ulang, terus apalagi kalau bukan syahwat? Apalagi kalau bukan syahwat? Lam yakunin nadhar illa lima hasala fil qalbi minal ladza bidzalik. Tidaklah berulang-ulang pandangan tadi, tidaklah terus-menerus pandangan tadi kecuali karena engkau mendapatkan kelezatan di hatimu. Qala al-Marwazi rahimahullah. Qultu li Abi Abdullah, aku katakan kepada Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ar-rajul yanzur ila al-mamluk. Bagaimana seseorang memandang budaknya sendiri? Hamba sahaya yang dia beli dengan uangnya. Qala idza khafa al-fitnah lam yanzur ilaih. Kalau khawatir fitnah, jangan pandang dia. Bukankah budak hamba sahaya itu halal bagi pemiliknya? Kalau budak perempuan kan halal untuk pemiliknya. Iya. Naam. Dan itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, illa li azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Kecuali untuk kepada istri-istrinya dan kepada yang dimiliki oleh tangan-tangan mereka, artinya hamba sahaya. Boleh budak-budak perempuan. Tetapi ini budak laki-laki. Bukan masalah itu budakmu atau bukan budakmu, masalahnya haram. Masalahnya adalah liwat haram. Laki-laki memuaskan dengan laki-laki haram. Maka walaupun dia budaknya sendiri tetap tidak boleh. Sehingga kata Imam Ahmad, kalau khawatir fitnah jangan memandangnya. Walaupun umumnya memang budak-budak hamba sahaya dulu yang dijadikan diperjualbelikan itu biasanya memang budak-budak hitam, ya, yang tentunya tidak banyak membuat fitnah. Kalau khawatir membuat fitnah, jangan, kata Imam Ahmad rahimahullah. Maka jangan beralasan ini kan budakku sendiri, yang perempuan juga halal, kenapa yang laki-laki tidak halal? Kalau perempuan itu istrinya silahkan, itu budaknya silahkan. Dua ya, perkara yang boleh. Tetapi kalau laki-laki, apakah boleh diberi istri? Haram. Demikian pula budak laki-laki, tidak boleh dijadikan sebagai pemuas nafsu. Haram. Illa annahu la yad'an nadhar faqala ay taubatin hadhihi. Dikatakan idza khafa alfitnah lam yanzur ilayh kam nadratan allaqat fi qalbi sahibiha albala. Masih selanjutnya ucapan Imam Ahmad, kalau khawatir fitnah jangan memandang walaupun budaknya. Kam nadratan, betapa banyak pandangan, allaqat fi qalbi, betapa banyak pandangan yang mengikat hatinya sampai membawa kepada bala bencana. Wa qala aidan, berkata juga, qultu li Abi Abdullah, aku katakan pada Abu Abdullah, masih Marwadi rahimahullah, rajulun tab, ada seseorang yang sudah taubat dari perbuatannya. Wa qala law daraba dhahri bisiyat ma dakhaltu fi ma'siyatin. Aku sudah taubat, walaupun aku dipukul punggungku dengan cambuk, aku tidak akan bermaksiat lagi. Illa annahu la yada'an nadhar, hanya saja dia tidak bisa meninggalkan satu perkara, memandang. Apa jawaban Imam Ahmad? Ayy taubatin hadhi? Itu taubat apa? Ayy taubatin hadhi? Ini taubat apa? Kalau terus memandangnya. Qala Ibn Taymiyyah rahimahullah, amma man nadhara ila al-murdan dhannan annahu yanzur ila madhahiril jamalil ilahi wa ja'ala hadha tariqan lahu ila Allah kama yaf'aluhu tawa'ifun min al-mudda'in lil ma'rifah fa qawluhu hadha a'dhama kufran min qawli 'ibadil asnam. Lihat ucapan Syekhul Islam rahimahullah. Adapun siapa yang memandang murdan, memandang amrad, dhannan annahu yanzur ila madhahiril jamalil ilahi, dia menduga kalau dia sedang memandang keindahan ciptaan Tuhan. Dia menduga dia sedang memandang keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala hadha tariqan lahu ila Allah, dan kemudian dia jadikan itu sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa parasnya, eloknya, betapa gantengnya orang ini, betapa Allah Subhanahu wa taala khalaq, Maha Pencipta, dijadikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang terjadi kepada mereka-mereka yang mengaku sudah sampai tingkat ma'rifat. Manhum Sufiyun. Sejak zaman Syekhul Islam sudah ada Sufi yang menyatakan kalau pada perempuan haram, tapi kalau kepada laki-laki dan laki-laki tidak apa-apa. Menikmati kegantengannya, menikmati parasnya yang elok, tidak apa-apa katanya. Itu adalah memuji Allah atau mendekatkan diri pada Allah dengan mensyukuri nikmat. Memandang wajah-wajah yang Allah ciptakan, betapa gantengnya, betapa parasnya, begini dan begitu. Kalau ada orang yang seperti itu, maka ucapannya, kata Syekhul Islam, a'zamu kufran min 'ibadil asnam. Ucapannya lebih kufur dari penyembah berhala. Sebab dijadikan sebagai agama, dijadikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beberapa tokoh sufi di Mesir, Al-Badawi dan sejenisnya, menyatakan zina haram dengan wanita. Tetapi kalau dengan sama-sama laki-laki, itu bukan zina. Kalau dengan keledai, itu bukan zina. Kalau dengan binatang, itu bukan zina. Dan tidak mengapa kita menyalurkan syahwatnya kepada yang seperti itu. Astagfirullah. Dan ada pengikutnya. Ada mereka-mereka yang terfitnah, terbawa dengan fatwa-fatwa batil, fatwa kufur. Dan yang lebih menyebabkan kekufuran, tadinya maksiat, tetapi yang menyebabkan dia jadi kufur apa? Dijadikan sebagai agama. Ini adalah menikmati ciptaan Allah, mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Ini adalah dijadikan sebagai agama. Maka kata beliau, qauluhu a'zama kufran min qawli 'ibadil asnam wa min kufri qaumi Lut, dan lebih kufur dari kaum Lut. Fahaulai min syarri zanadiqah, mereka itu lebih jahat daripada zindik-zindik yang lain. Alladzina yajib qatluhum bi ijma'i kulli ummah, orang yang seperti ini harus dibunuh hukumnya, dan ini ijma', sepakat seluruh umat, para ulama sepakat hukumnya. Seorang yang liwat memuaskan syahwatnya dengan sesama jenis, hukumnya adalah dibunuh. Siapa yang dibunuh? Al-fa'il wal-maf'ul, kata para ulama. Al-fa'il wal-maf'ul, yang melakukan dan yang diperlakukan. Artinya si pelaku, fa'il, yang aktif, dan yang maf'ul, ya, yang dijadikan sebagai pemuasnya. Karena seringkali mereka memang ingin, sehingga mereka membiarkan dirinya untuk diperlakukan seperti perempuan oleh lelaki lain. Maka al-fa'il wal-maf'ul yuqtalan, kedua-duanya dibunuh dalam hukum Islam. Qala Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah, berkata Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah, dakhala Sufyan al-Thawri al-Hammam Fadakhala alaihi gulamun sabih, faqala akhrijuh, akhrijuh, fa inni ara ma kulli imra'atin syaitanan wa ma kulli gulamin bid'ata ashar syaitan. Kata Abdullah bin Mubarak, Sufyan al-Thawri pernah masuk ke tempat pemandian umum, atau bukan pemandian umum seperti sekarang ya, tempat air yang dipakai bersama. Ada yang mengambil air, ada yang kamar mandi, ada yang begini dan begitu, urusan masing-masing. Fadakhala alaihi gulam, ternyata di tempat tersitu masuk anak muda, murdan, sabih. Sabih itu parasnya elok. Faqala akhriju, akhriju, keluarkan ini orang, keluarkan anak ini, keluarkan anak ini. Sungguh aku melihat bersama perempuan satu syaitan dan bersama laki-laki yang elok sekian belas syaitan. Demikian dinukil dalam Syu'abul Iman, dalam Talbis Iblis, dan dalam kitab Al-Kabair dan lain-lain. Wa qala Ibn Taymiyyah rahimahullah, ama suhbatal murdan ma'a ma yanzim ila dhalika min al-khalwat bil amrad al-hasan ومبيته مع الرجل ونحو ذلك فهذا من أفحش المنكرات عند المسلمين. Kata Ibn Taymiyyah rahimahullah, adapun berkawan dengan murdan atau apa yang berkait dengannya, yaitu khalwat berduaan dengan murdan yang elok, ومبيته مع الرجل, atau bermalam bersama seseorang yang murdan, fahadha min afhashil munkarat, itu adalah sejelek-jelek kemunkaran, sefahish-fahish fahishatan menurut muslimin, indal muslimin, wa indal yahud, menurut yahudi, wa indal nasara, dan menurut nasrani. Subhanallah, ternyata diharamkan di dalam agama-agama samawi. Dan itu kemunkaran menurut agama Yahudi, menurut agama Nasrani, dan menurut agama Islam. Kemunkaran yang muttafaq antara agama-agama samawiyah. Kok bisa ada yang membolehkan? Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. وكذلك مقدمات الفاحشه عند التلذذ, demikian pula sama munkarnya muqaddimah-muqaddimah, pembukaan-pembukaan fahishah ketika dia melampiaskan syahwatnya kepada sesama jenisnya, kepada amrad, apakah biqublatin, apakah dengan menciumnya, atau dengan merabanya, atau dengan memandangnya. Huwa haramun bittifaqil muslimin, dan itu haram dengan kesepakatan kaum muslimin. Ucapan Syekhul Islam rahimahullah dalam kitab yang sama, juz ke-11 halaman 542. Sedikit lagi. Qala Abu Hamzah As-Sufi rahimahullah, نظر عبد الوهاب ابن أفلح إلى غلام أمرد مرة. عبد الوهاب ابن أفلح pernah memandang seorang anak Amrad sekali, murdan. فرفع يديه يدعو, dan dia mengangkat tangannya dan berdoa dengan berkata, هذا ذنب أنا تائب إليك منه, ya Allah, ini dosaku, aku bertaubat kepadamu daripadanya. Sekali memandang murdan, menyatakan kepada Allah, meratap kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, hadza dhanbun ana taibun ilaika, ya Allah, ini dosaku, aku bertaubat kepadamu daripadanya, wa raji ilaika anhu, aku kembali kepada engkau daripadanya. Ini kembali dari kemaksiatan, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'ud 'alayya bima lam azal a'rifuhu minka qadiman wa haditha, ya Allah, kembalikanlah kepadaku apa yang pernah aku ketahui dari ilmu, yang dulu dan yang sekarang. Khawatir ada yang hilang ilmunya, khawatir ada yang terlupakan karena kemaksiatan itu. Dia menyatakan, ya Allah, ud alayya, kembalikan kepadaku apa yang pernah aku ketahui dari ilmu, kembalikan kepadaku yang dulu dan yang sekarang. Hanifin a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, demikian ketakutannya mereka para ulama ketika memandang murdan. Qala Ibn Taimiyah rahimahullah, al-murdanul hasan atau al-murdanul hisan la yasluh an yukhraju fil amkinati wal azmiyah allati yukhaf fiha al-fitnah bihim. Seorang murdan yang elok, yang cantik, ya bukan salah dia, bukan salah dia, tetapi masalahnya adalah jagalah dia, jagalah dia. La yaslu an yukhraju, tidak pantas mereka keluar atau dikeluarkan di tempat-tempat, di waktu-waktu yang dikhawatirkan fitnah. Jangan dikeluarkan di tempat-tempat atau di waktu-waktu yang dikhawatirkan fitnah. Illa biqadril hajah, kecuali kalau sekadar hajat. Tempat-tempat fitnah itu seperti tadi, pemandian umum atau tempat berkumpulnya manusia, atau berduaan di satu tempat dengan seseorang, atau safar bersama dan sebagainya. Jangan dikeluarkan di tempat-tempat atau di waktu-waktu fitnah. Fala yumakkinil amrul hasan minat tabarruj, maka jangan dibiarkan amrad untuk tabarruj. Wala minal julusi fil hammam bainal ajanib, dan jangan pula dia antri di hammam bersama orang-orang asing. Orang-orang asing artinya bukan saudaranya, bukan familinya, bukan mahramnya. Antri di tempat umum, apalagi pemandian yang seperti sekarang, yang sebagian mereka memang melepas bajunya, laki-laki walaupun sama laki-laki. Murdan, jangan. Qul inna a'udzukum billahi kum muslimin yang sarabati, dikhawatirkan fitnah. Wala minal julusi fil hamma, maka jangan mereka duduk di tempat-tempat pemandian umum atau di tempat-tempat pengambilan air. Wala min raqsihi bainar rijal, jangan pula dia di tengah-tengah kaum laki-laki dewasa, syuyukh. Enggak pantas ada seseorang murdan di tengahnya. Apalagi raqs, kayak senam, apalagi joget. Tetapi kan laki-laki, fitnahnya murdan lebih dahsyat daripada fitnahnya wanita. Wa nahu dzalika mimma fihi fitnatul linnas, dan lain-lainnya daripada perkara-perkara yang membuat fitnah. Wa nadhar ilaihi kadzalik, demikian pula memandangnya. Wa qala aidan, berkata pula beliau, wasabi al-amrad al-malih bi manzilatil mar'ah al-ajnabiyah, seorang pemuda amrad al-malih yang elok parasnya, kedudukannya seperti perempuan. Maksudnya kedudukannya seperti perempuan, dihindari, jangan dipandang terus-menerus, jangan engkau berduaan bersamanya. Fi kathiri minal umur, dalam sekian banyak perkara mereka diperlakukan seperti itu. Fala yajuzu taqbiluhu, maka jangan dicium dia, apalagi dengan taladzud. Balla yuqabiluhu illa man yu'man alaih, bahkan jangan menciumnya kecuali orang yang aman untuknya, bapaknya sendiri atau saudaranya sendiri yang aman. Fala yajuzu taqbiluhu ala wajhil ladzah, maka tidak boleh menciumnya kalau untuk taladzud. Kal ab wal ikhwah, yang tidak dikhawatirkan fitnah seperti bapaknya atau saudaranya sendiri. Wala yajuzu an-nadhar ilaihi ala hadzal wajh, itu pun tidak boleh menciumnya dengan bentuk seperti tadi, Walaupun saudaranya sendiri, kalau menciumnya dengan taladzud, dengan syahwat, tidak boleh juga. Bal yuhram inda jumhur, bahkan diharamkan menurut kebanyakan para ulama. An-nadhar ilaihi, demikian pula memandang kepadanya. Inda khawfi dhalik, ketika dikhawatirkan fitnah. Qala Abu Ya'qub rahimahullah, kunna ma'a Abi Nasr. Abu Ya'qub menceritakan, aku bersama Abu Nasr Bishr ibn al-Harith al-Hafi. Fawaqafat alaihi jariyatun, ma ra'ayna ahsana minha. Tiba-tiba ada seorang budak perempuan berdiri, dan aku tidak melihat ada budak yang secantik itu. Faqalat ya syaykh, aina makan babi harb. Dia tanya, ya syaykh, mana tempat pintu babi harb, babi harb. Faqala laha, hadzal babi alladhi yuqalahu babi harb. Ini pintunya, pintu disebut dengan pintu harb. Tsumma ja'a ba'da dhalika ghulamun, kemudian datang lagi seseorang anak muda. Ma ra'ayna ahsana minhu, aku tidak melihat yang lebih elok dari dia. Fasa'alahu, juga tanya, ya syaykh, aina makan babu harb. Ya syaykh, mana pintu yang disebut dengan babu harb. Fa'atruqu syaykh, dia menundukkan pandangannya, menundukkan ra'suhu. Farada alaihi al-ghulam as-su'al, kemudian si budak tadi mengulangi pertanyaannya. Ya syaykh, di mana pintu harb? Dia memejamkan matanya. Fakulna lil ghulam, aku katakan, kata yang bersama beliau, ta'al, kamu nanya apa? Faqala, dikatakan, babu harb, ma huwa baina yadaik, itu yang ada di hadapan itu namanya babu harb. Setelah anak itu pergi, aku tanya, ya syaikh, ya Aba Nasr rahimahullah, ja'at kajariyatun fa'ajabtaha, tadi datang seorang budak perempuan, engkau jawab dia. Tetapi ketika datang seorang anak muda, engkau tidak ngajak bicara, menundukkan pandanganmu ila akhiri. Kemudian dia menjawab, na'am, yurwa an Sufyan al-Thawri, diriwayatkan dari Sufyan al-Thawri, ma'al jariyah syaitanun, wa ma'al ghulam syaitanan. Bersama perempuan satu syaitan, bersama murdan dua syaitan. Fakhashitu ala nafsi min syaitaniyah, aku khawatir dengan dua syaitan itu, syaitanaihi. Saya ulangi, fakhashitu ala nafsi min syaitanaihi, maka aku khawatir dari dua syaitan tadi. Qala Abu Ali Ar-Rawzbari, atau juga disebut Rawzbani rahimahullah, qala li Abu al-Abbas Ahmad al-Mu'addib, ya Aba Ali, min aina akhadha sufiyah asrana hadzal ins bil ahdath. Wahai Aba Ali, dari mana orang-orang sufi itu mengambil pemahaman bolehnya bermesra-mesraan dengan ahdath, bolehnya uns berjinak-jinak bersama murdan, dari mana? Fakultulahu, aku katakan kepadanya, ya Sayyidi, anta bihim a'raf, wahai tokohku, sesungguhnya kau lebih tahu. Wa qad tashabuhum as-salama fi kathir min al-umur, engkau masya Allah selalu diiringi, atau selalu diiringi keselamatan dalam kebanyakan perkara. Faqala hayhat, qad ra'ayna man kana aqwa imanan minhum idza ra'a al-ahdath farra. Hayhat, tidak demi Allah, ketika dipuji, engkau aku lihat selalu selamat dari fitnah-fitnah. Dia jawab, hayhat, tidak, tidak, itu jauh. Aku lihat orang yang lebih tinggi, lebih kuat imannya daripadaku, ketika melihat murdan, dia lari. Kafirarihi minaz zahf al-asad, seperti dia lari dari singa. Wa innama dhalika hasbal awqat allati taghlibul ahwal ala ahliha fata'khudaha an tasarruf ittiba' ma akthar al-khatar ma akthar al-ghalat. Sesungguhnya itu adalah karena bersama waktu, kebiasaan. sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, artinya terbiasa. Ala tataqlibul ahwal, yang mengalahkan keadaan-keadaannya. Ala ahliha fatakhuduha an tasrif at-tiba', akhirnya dia mengambilnya dan dibelokkan dari kebiasaannya yang baik. Ma aktsaral khatar, sungguh sangat betapa bahayanya. Ma aktsaral khatar, betapa banyaknya bahaya. Wa ma aktsarul ghalat, betapa banyaknya kesalahan. Qanifidina azakumullah. Mereka memang sallallahu alaihi wasallam karena terbiasa, kemudian menyatakan tidak mengapa, tidak apa-apa. Kemudian mereka bersama-sama dengan murdan berjalan-jalan, tidur di masjid, pijit-pijitan dengan dalih berdakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Al-Mudhaffar Al-Qirmisini rahimahullah, man sahibal ahdas ala syartis salama wan nasihah addahu dhalika ilal bala. Siapa yang berkawan dengan ahdas, dengan murdan, dengan syarat katanya yang penting selamat, wan nasihah, untuk menasehati dia, ujung-ujungnya akan terbawa pada bencana. Fakaifa biman yashabuhum min ala ghairi wajhi salamah, apalagi yang berkawannya dengan tanpa berhati-hati, tidak mencari keselamatan. Ucapan Mudhaffar rahimahullah. Seorang yang berkawan dengan murdan dengan berhati-hati supaya selamat dan ingin menasehati, ternyata berujung bencana, apalagi yang berkawan dengannya dengan tidak hati-hati dan bukan untuk nasihat, lebih-lebih lagi yang alasannya ingin mendekati, ingin menasehati, ingin mendekati supaya mendakwahi, ternyata berujung dengan kecelakaan, dengan musibah, bencana. Apalagi yang mendekatinya karena sesuatu yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Naktafi bihadzal qadr. Wal 'afwa 'alal italah. Mohon maaf karena kepanjangan waktunya, karena memang tanggung materinya. Kita selesaikan sampai ucapan terakhir dari para ulama dalam kitab kita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nasallahu ta'ala an yanfa'ana bima 'allamana wa 'allamana bima yanfa'una. Amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Bagaimana adab seorang anak dalam barisan saf salat? Qanimina azakuna, sudah dibahas dengan jelas hadisnya dari Anas bin Malik ketika Rasulullah SAW datang ke rumahnya dan membariskan safnya. Dewasa, anak-anak, perempuan. Anak-anak di antara perempuan dan orang dewasa. Itu seharusnya safnya. Enam. Bolehkah seorang anak mendahului orang tuanya mendapatkan saf pertama? Apakah anak itu sudah mumayyiz atau beranjak dewasa, atau anak itu masih di bawah umur? Kalau masih di bawah umur, imma di sebelah bapaknya, wa imma di saf tersendiri di belakang. Sebelah bapaknya agar bisa diamankan oleh bapaknya, atau di belakang karena memang safnya anak-anak itu di belakang orang dewasa, di depan para wanita. Baik. Tetapi kalau dia sudah dianggap dewasa atau dalam artian sudah mumayyiz, mengerti hukum dan sebagainya, maka tidak mengapa mereka merebut saf-saf terdepan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Tolong jelaskan tentang ucapan bahwa cukup seorang itu sebagai pendusta apa yang dia lihat dan dia dengar, dia ceritakan. Iya. Riwayatnya kafa bil mar'i kadiban ay yuhaddisa bi kulli ma sami'. Cukup seorang dikatakan pendusta kalau dia mengucapkan semua yang dia dengar. Artinya tidak menyaringnya. Semua yang dia dengar dia keluarkan. Seakan-akan nyambung antara telinga dengan lidah. dengar sesuatu lidahnya bergerak, nah itu otomatis. Seakan-akan ini mikrofonnya, ini speakernya. Kalau ada sesuatu di telinganya langsung keluar. Jangan. Saring dulu. Ada berita yang benar, ada berita yang salah. Maka berita yang salah tidak perlu diceritakan. Ngapain mau cerita dusta? Ada berita yang benar tapi perlu diceritakan, ada yang benar tapi enggak perlu diceritakan. Iya kan? Kalau dusta, kalau ghibah bagaimana? Tapi itu benar terjadi. Ya walaupun terjadi, apa boleh diceritakan? Kata seorang sahabat, ya Rasulullah, wa in kana fi akhi ma aqul, bagaimana kalau pada saudaraku memang ada yang aku ceritakan itu? Kalau memang ada, itulah ghibah. Kalau enggak ada, itu buhtan namanya. In kana fi akhi kama taqul faqad ghtabta. Kalau ternyata tidak ada pada saudaramu, faqad bahatta. Ayib, tinggal satu. Bagaimana kalau beritanya benar, bukan ghibah, dan kalau diceritakan tidak dosa? Ayib, tidak dosa. Apakah bermanfaat atau tidak bermanfaat? Emang enggak dosa. Juga dipilih. Kalau enggak manfaat ngapain? Walaupun enggak dosa. Falyakul khairan aw liyasmut. Berbicara yang baik atau diam. Maka ikhwan ibn na'azakumullah, seorang berbicara itu disaring. Jangan semua yang dia dengar ceritakan. Dengar ceritakan kemana-mana. Man kathura kalamuhu kathura khata'uhu. Wa man kathura khata'uhu kathura dunubuhu. Wa man kathura dunubuhu an-naru ahakulahu. Siapa yang banyak bicara, banyak salahnya. Siapa yang banyak salahnya, banyak dosanya. Siapa yang banyak dosanya, neraka pantas baginya. Ini nasihat para ulama. Enam. Kafa bil mar'i kadiban an yuhaditha bikuni masamir. Cukup seorang dikatakan pendusta, dia menceritakan semua yang dia dengar. Mohon nasihat mengenai kriteria amrad murdan dari segi dan umur. Sudah kita sebutkan tadi. Jangan dari umur, tapi dari keadaan. Satu, murdan belum tumbuh jenggot, belum tumbuh kumisnya. Dalam keadaan berparas elok, membuat fitnah. Ini murdan. Apalagi yang parasnya mirip perempuan. Sana aja, kamu di belakang. Dia hindari. Dan sungguh saya bertemu beberapa ulama ketika saya masih belum tumbuh jenggot, masih ada 12 mungkin atau kurang dari itu. Saya masih ingat itu. Lama saya berpikir, semua dipeluk, ketika saya memeluk didorong oleh saya. Dalam hati, apa dosa saya? Ya. Sedih betul. Ya. Berpikir lama, mungkin sampai setahun atau lebih. Berapa tahun ganjel di diri? Ada apa dengan saya? Karena semua diberi, saya enggak. Setelah dapat ini dan setelah saya bertemu berikutnya setelah sekian tahun, syekh yang sama, hafizahullah taala, tidak mengapa, tidak ditolak. Baru saya berpikir, husnubon, mungkin karena ini. Karena saya waktu itu masih murdan. Barakallahu fikum. Masih dianggap terlalu muda. Sehingga beliau risih. Enam. Sehingga anak-anak muda, apalagi yang belum tumbuh jenggotnya, tolong jangan ikut-ikutan orang tua pakai cipika-cipiki dengan ustadznya. Ya. Ustadznya serba salah, mau nolak, kasihan, enggak nolak, bingung. Enggak perlulah. Enggak perlu. Aib. Aib. Baik. Faedah yang pentingnya adalah berhati-hati, itu aja. Walaupun kita tidak kaku, berarti majelis kita ini nggak boleh satu, kita usiri saja satu persatu. Ya nggak sekaku itu. Tetapi yang penting hati-hati. Kalau sampai terlihat ada tanda-tanda yang seperti itu, jangan. Enam, jangan dilanggar. Wabillahi taufik. Wa jazakumullahu khaira. Subhanaka wabihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.